Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله والحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengingatkan dua faedah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Faedah yang pertama terkait dengan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang hukum seorang suami yang menghalangi istrinya untuk menyambung tali silaturahmi. Beliau jelaskan bahwa seorang suami tidak boleh memerintahkan istrinya untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan bahwa sang istri tidak boleh mentaati suaminya untuk melakukan hal tersebut. Karena menyambung tali silaturahmi hukumnya wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Sehingga ketika perintah tersebut adalah perintah yang melanggar syariat Islam, baik perintah untuk meninggalkan suatu kewajiban atau perintah untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk mentaati perintah suaminya. Dan ini bisa dikiaskan kepada perintah-perintah yang lainnya. Selama perintah tersebut adalah perintah yang mengandung perbuatan dosa atau kemaksiatan, maka sekali lagi seorang istri tidak boleh mentaatinya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua terkait dengan hukum seorang istri yang menggunakan harta untuk kepentingan pribadinya. Seperti misalnya menggunakan harta untuk bersedekah atau keperluan yang lainnya. Maka apakah dia wajib untuk meminta izin kepada suaminya atau tidak? Dalam hal ini beliau hafizahullah ta'ala memberikan perincian. Yang pertama, apabila harta tersebut adalah milik pribadi, harta jerih payah seorang istri, maka dia tidak wajib untuk meminta izin kepada suaminya dalam penggunaan berbagai keperluan sehari-hari atau yang sifatnya insidental. Meskipun ketika sang istri mau meminta pendapat kepada suaminya, maka lebih afdol meminta arahan atau pendapat kepada suaminya, sehingga sang suami merasa dihargai, sang suami merasa dihormati. Itu lebih afdol, lebih utama. Meskipun seandainya tidak dilakukan, maka diperbolehkan. Kemudian perincian yang kedua, kata beliau, apabila harta tersebut milik sang suami, maka tidak boleh bagi istri untuk menggunakan harta tersebut tanpa seizin suaminya, meskipun untuk kepentingan-kepentingan yang syar'i, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita contohkan tadi, untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Apalagi untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mubah, tidak ada nilai ibadahnya. Maka tentunya istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami sebelum menggunakannya. Kecuali, kata beliau, ketika diprediksi suami akan ridho dengan penggunaan tersebut. Karena masing-masing istri memiliki pengetahuan tentang bagaimana karakter suaminya. Dia mengetahui suaminya adalah seorang yang dermawan, orang yang suka bersedekah. Seandainya hartanya langsung disedekahkan tanpa seizinnya, maka insya Allah suami akan ridho. Maka tidak masalah kalau diprediksi sang suami akan merasa ridho dengan penggunaan harta tersebut. Demikian dijelaskan oleh beliau hafizullah ta'ala. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Minal ma'lum anna hujran al-muslim li akhihi fawqa thalathi layalin ghairu jaiz. Kata si penanya, suatu hal yang telah ma'lum, telah diketahui, bahwa pemboikotan seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim selama lebih dari 3 hari ghairu jaiz adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Maka pertanyaannya, kata si penanya, fama hukmu ma yahsulu baina zawji wa zawjati min hujran. Lalu bagaimana hukumnya pemboikotan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya? Sawa'un hajaraha liqasdi tarbiyah aw hajaraha lisababin ghairi dhalik. Sama saja apakah pemboikotan tersebut bertujuan untuk mendidik istrinya atau untuk tujuan yang lainnya. Ini pertanyaan yang disampaikan kepada beliau terkait dengan hajar atau pemboikotan seorang suami terhadap istrinya. Karena mungkin istri melakukan suatu kesalahan atau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suami melakukan pemboikotan tersebut supaya istri sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemboikotan di sini dalam arti seorang suami mendiamkan istrinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengucapkan salam kepadanya. Itu makna pemboikotan yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Nah, bagaimana hukumnya? Kita akan baca penjelasan beliau. Idza hasala min az-zawjati nusyuzun fi haqqi zawjiha, kata beliau, apabila istri melakukan kedurhakaan terhadap hak suaminya. Kedurhakaan diistilahkan dengan nusyuz dalam bahasa Arab. Nusyuz merupakan istilah yang sangat ma'ruf dalam pembahasan ini, yang artinya kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Dan kalau kita jabarkan, contohnya akan sangat banyak sekali dalam realita kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga. Seperti misalnya istri tidak taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, istri bersikap kasar terhadap suaminya, istri merendahkan suaminya karena merasa lebih berilmu, merasa lebih kaya. Atau misalnya seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Maka semua itu merupakan nusyuz atau kedurhakaan yang hukumnya haram dalam Islam. Maka solusinya kata beliau, wa'adaha, seorang suami telah berusaha untuk menasihati istrinya. Ini langkah pertama yang hendaknya ditempuh oleh sang suami ketika menghadapi kedurhakaan istrinya. Tentu dengan cara yang bijak dan baik, istri diingatkan bagaimana kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap sang suami. Istri diberi motivasi untuk taat kepada sang suami dalam perkara yang ma'ruf. Kalau memungkinkan disampaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, bagaimana ancaman terhadap seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Hadis-hadisnya pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Atau mungkin dengan cara memberikan motivasi kepada sang istri. Kalau taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, maka pahalanya sangat besar dan luar biasa. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha dakhalat al-jannah min ayyi abwabin kanat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang istri yang melakukan sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, kata Nabi alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun dia kehendaki. Beri motivasi atau beri ancaman dengan cara yang bijak dan baik, dan lebih mengutamakan sikap lembut terhadap istri. Kalau seandainya tidak memberikan efek sama sekali, tidak memberikan perubahan, maka bisa dengan menempuh metode yang lain. Mungkin dengan ditinggikan intonasinya, agak dikeraskan suaranya. Jika hal tersebut dipandang akan memberikan pengaruh terhadap sang istri. Dan masing-masing kita mengetahui bagaimana karakter istri. Lebih efektif metode yang mana? Metode lemah lembut atau metode yang keras ketika menasihatinya? Ini langkah yang pertama. Kemudian kata beliau, falam tataraja an soni'iha, namun ternyata istri tidak mau rujuk dari perbuatannya. Istri tidak mau merubah sikapnya dan enggan untuk meminta maaf kepada suaminya. Maka solusinya kata beliau, falahu an yahjuraha fil madja, maka sang suami boleh memboikotnya di ranjang, di tempat tidur. Ini langkah yang kedua. Ketika ternyata penasihatan telah diupayakan semaksimal mungkin dan tidak membuahkan hasil sama sekali, tidak ada perubahan sikap pada istrinya, maka langkah yang kedua kata beliau, boleh bagi suami tersebut untuk memboikot istrinya di ranjang, di tempat tidur. Lalu bagaimana tata caranya? Kata beliau, bimakna an yanama ma'aha wa la yukallimuha wa yu'ridu anha biwajhihi hatta tatub. Caranya kata beliau, sang suami tetap tidur bersamanya dalam satu ranjang, namun dia tidak mengajaknya bicara dan dia memalingkan wajah dari istrinya hatta tatub, sampai istrinya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pemboikotan yang syar'i dalam kehidupan berumah tangga. Tidak kemudian mengusir istrinya dari rumah atau memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Tidak demikian. Pemboikotan tersebut kata beliau tetap dilakukan dalam rumah, bahkan dalam satu ranjang, dengan tata cara seperti yang telah beliau sampaikan tadi. Tidak mengajak bicara sama sekali dengan istrinya di atas ranjang, tidak mencampurinya, dan seterusnya. Dan pemboikotan tersebut berlangsung sampai dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun lebih dari 3 hari. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau memperbaiki kesalahannya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan para istri yang kalian khawatirkan kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka," kata Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama. Hendaknya berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna, kalau tidak memberikan perubahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna. Langkah yang kedua adalah menghajar mereka. Fil madajih, di tempat-tempat tidur mereka. Memboikot mereka di tempat-tempat tidur mereka. Wadribuhunna, kalau ternyata langkah yang kedua ini tetap tidak membuahkan hasil, wadribuhunna, maka pukullah mereka. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana kriteria pukulan tersebut. Yang pertama, pukulan dengan tujuan untuk memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Ini niatannya, tujuannya, bukan dalam rangka untuk melampiaskan emosi atau membuat cedera atau membuat luka pada fisiknya, bukan itu. Yang kedua, kata para ulama, tidak mengarahkan pukulan tersebut pada wajah. Tidak boleh memukul bagian wajah seorang muslim, siapapun dia, apalagi seorang istri. Arahkan pukulan tersebut pada anggota tubuh yang lainnya, pada tangan, kaki, atau punggung dan yang lainnya. Hindari pula organ-organ tubuh yang sangat vital, yang bisa membuat seseorang cacat atau bahkan meninggal dunia, bisa dikiaskan kepada anggota tubuh yang lainnya. Hindari misalnya pukulan pada bagian dada misalnya, atau bagian kemaluan misalnya, juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, pukulan tersebut tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang ringan, darban ghairu mubarik, kata Nabi alaihi wasallam. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Itu tiga kriteria yang harus diketahui oleh seorang suami ketika mengambil langkah yang ketiga. Terpaksa harus melakukan pemukulan terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa pasti dalam kehidupan berumah tangga akan ada perselisihan antara kedua belah pihak. Tidak mungkin akan terus tetap stabil dalam sebuah kondisi menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan tenang tanpa ada perselisihan. Pasti suatu saat akan ada perselisihan antara kedua belah pihak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik sehingga keutuhan rumah tangga tetap bisa terjaga. Maka bisa kita lihat bagaimana realita yang ada ketika seorang suami tidak mengetahui hukum ini, sehingga dia menyikapi kedzaliman istri dengan kedzaliman yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang sampai mengusir istrinya dari rumah. Ada yang sampai kemudian tidak memberikan nafkah sama sekali. Padahal yang dituntut adalah pemboikotan terhadap istri di ranjang, di tempat tidur. Hanya sebatas itu. Selebihnya maka suami tetap harus berusaha untuk menunaikan kewajibannya. Nafkah tetap harus jalan. Dalam kondisi yang lain, suami tetap harus berkomunikasi dengan istrinya. Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan dalam kehidupan berumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wala yata'aradu hadza ma'a tahrimi hajril muslim akhahu fawqa salasin. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang mengganjal pada diri kita. Bukankah seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari? Kenapa ketika suami melakukan hal tersebut terhadap istrinya lebih dari 3 hari diperbolehkan? Seolah-olah ada 2 hukum yang bertolak belakang, 2 hukum yang sangat kontradiktif. Maka jawabannya kata beliau, li'anna hadza hajrun muqayyad bil madja. Kenapa suami boleh melakukannya lebih dari 3 hari? Kata beliau, karena pemboikotan ini hanya terbatas di tempat tidur saja. Pemboikotan yang hanya terbatas di tempat tidur saja. Selebihnya suami tetap berusaha untuk menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah dan lain sebagainya. Sehingga diperbolehkan hajr yang seperti itu. Wal mamnu' wal hajrul mutlak. Sementara yang dilarang adalah pemboikotan secara mutlak. Pemboikotan secara total. Suami tidak mau bicara sama sekali dengan istri dalam semua keadaan. Tidak mau bertemu dengan istri sama sekali dalam berbagai kesempatan. Itu yang dilarang dalam Islam. Cara hajar bukan seperti itu. Itu hajar yang sifatnya mutlak, menghajar, memboikot secara total. Tidak demikian yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang pertama. Auyukol atau jawaban yang kedua kata beliau, al-mamnu' huwal hajru bi ghairi sababil ma'siyah. Yang dilarang adalah memboikot istri bukan karena kemaksiatan istrinya tersebut terhadap sang suami. Faktor pendorongnya bukan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya. Itu yang tidak boleh. Memboikot istri karena urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang sepele, itu yang tidak boleh. Apalagi melakukannya lebih dari 3 hari. Ya na'udzubillah min dzalik. Adapun ketika faktor pendorongnya adalah kemaksiatan istri terhadap sang suami, maka boleh untuk melakukannya lebih dari 3 hari. Ketika faktor pendorongnya adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh istrinya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 3 orang sahabatnya dalam peristiwa perang Tabuk. Nabi Alaihi Wasallam memboikot Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi', karena 3 sahabat tersebut tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa udzur yang syar'i. Maka Nabi alaihi wasallam memboikot mereka selama 50 hari. 1 bulan lebih. Diperbolehkan kenapa? Karena terkait dengan urusan agama. Mereka tidak berangkat perang tanpa udzur yang syar'i. Termasuk pelanggaran dalam agama Islam. Sehingga Nabi alaihi wasallam melakukan pemboikotan tersebut selama 50 hari. Beliau perintahkan seluruh kaum muslimin untuk tidak berbincang-bincang dengannya, bahkan sekedar bertegur sapa tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau perintahkan semua keluarganya termasuk istri mereka bertiga. Tidak boleh mereka berbincang-bincang dengan suaminya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada ketiga sahabat tersebut dan terabadikan dalam surat At-Taubah. Sehingga perlu dibedakan antara pemboikotan yang disebabkan karena urusan agama dengan pemboikotan yang disebabkan karena urusan duniawi. Kalau faktor pendorongnya, kalau motifnya adalah urusan agama, maka boleh melakukannya lebih dari 3 hari. Kalau karena urusan dunia, urusan pribadi, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, selebihnya tidak boleh. Dan ketika seseorang mendiamkan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari, maka akibatnya sangat fatal. Bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, amalannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin atau Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni keduanya hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Demikian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusyuzul mar'ah yu'tabaru ma'siyatan tubihu hajraha. Dan kedurhakaan seorang istri yu'tabaru ma'siyah, termasuk kemaksiatan, termasuk perbuatan dosa. Contoh-contohnya telah kita sampaikan tadi, sangat banyak sekali kalau kita uraikan dalam kehidupan berumah tangga. Tubihu hajraha, sehingga membolehkan bagi seorang suami untuk menghajarnya, untuk memboikotnya dengan adab-adab, dengan tata cara yang telah kita sampaikan tadi. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahualam bissawab, semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi.